Tahu nggak sih, adik aku baru BBM aku. Dia bilang handphonenya hilang sekarang. Ih, dia tuh kebiasaan banget. Udah berapa kali handphonenya hilang mulu. Innalillahi, kok bisa? Innalillahi. Siapa yang meninggal? Ih, apaan sih? Ikut-ikutan aja deh, mau tahu aja. Habis kedengeran innalillahi ya. Oh, jadi siapa yang innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Kan, Ustaz, ada yang meninggal. Hah? Siapa yang meninggal? Bukan Pak Ustadz, bukan ada yang meninggal. Emang nih tukang gosip. Aku cuma bilang adek aku handphonenya hilang Pak Ustadz. Oh ya, udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan meninggal. Bukan meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang selalu dirahmati Allah, marilah kita berjumpa kembali dalam kajian Iqra yang insya Allah pada hari ini kita akan mengkaji surah Al-Baqarah, tepatnya pada ayat 155 sampai 157. Siapa yang mau ngaji silakan. Saya satu. Ya, begitu dong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bishay'in minal khawfi waljuu' wa naqsim minal amwali wal anfusi wa ثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Sadaqallahul Azim. Mulai hari ini enggak usah nyanyi, ngaji aja. Karena lebih bagus ngajinya. Amin. Subhanallah. Di sini kita melihat banyak sekali hukum-hukum tajwid. Misalnya walanab, di situ ada qalqalah sughra. Kemudian walanabluwannakum mimati ketemu dengan ba nakum, jadi idgham minal khauf, minal khauf alif lam qamariyah, wal ju alif lam qamariyah, wa naq qalqalah sughra, minal amwal, minal amwal alif lam syamsiyah, wal anfusi sudah alif lam syamsiyah, ada nun mati ketemu fa anfusi ikfa wathamarat alif lam syamsiyah wabashirissabirin. Nah, ayat ini turunnya setelah peperangan Badar, karena di dalam peperangan Badar itu ada 14 sahabat Nabi yang meninggal. Ayat ini terkait juga dengan ayat 152, 53 dan 54, 56, 57. Itu satu paket turunnya. Satu paket, satu paket. Karena ayat ini menceritakan ketika terjadi peperangan Badar, meninggal sahabat Rasulullah 14 dan orang-orang di Madinah menyatakan si fulan mati, si fulan mati, si fulan mati. Tuh. Jadi Al-Qur'an turun ayat ini. wala takulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan pernah mengira orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu meninggal dunia. Jangan. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tashurun, akan tetapi kalian tidak merasa bahwa mereka itu hidup. Kalian tidak tahu kehidupan mereka lebih baik daripada kehidupan di dunia. Kemudian setelah itu, walanabluwannakum bisyai, pasti Allah akan datangkan ujian bagi kalian. Apa ujian itu? Bisyai'in minal khauf, rasa kekhawatiran. Kekhawatiran apa? Kekhawatiran tentang musuh-musuh yang akan menyerang. Minal khauf wal ju', karena peperangan itu terjadi kelaparan, kan begitu? Enggak ada yang cari uang kan ya? Kemudian wanaqsim minal amwal, enggak ada yang bisa berdagang, enggak ada yang bisnis dalam peperangan. Kemudian wal anfusi, bahkan nyawa yang melayang. Wassamarat, bahkan mohon maaf ada dua, kalian enggak bisa berkebun. Yang kedua lagi, kalian tidak bisa mengasuh anak-anak kalian. Seperti itu. Wabashshiris sabirin, dan kabarkanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kalau misalnya orang-orang yang kalau yang bunuh diri gitu, Pak Ustaz, tapi alasannya tapi nggak mati Ustaz, gimana tuh? Bukan itu. Ini bunuh diri ngapain dia? Enggak, misalnya orang bunuh diri itu alasannya, aduh nggak kuat sama cobaan hidupnya. Oh, itu, ujian hidupnya. Ujian hidupnya, frustasi itu. Udah galau lah pokoknya dia itu. Iya, baik. Insya Allah ini pertanyaan bagus. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kita tetap dalam kajian surah Al-Baqarah 155. Insya Allah kita akan kembali setelah pesan yang berikut ini.